Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji ayat 111 dari surat Al-Anbiya, satu surat sebelum surat terakhir. Ayat ini mengisahkan kepada kita bahwa hidup ini ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ilahin. Aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu sekalian dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Pendengar yang dimuliakan Allah, jika manusia yang masuk ke dalam persaudaraan dengan niat yang bersih namun masih merasa dirugikan karena dari segi kehidupan dunia mereka yang berada di luar masih lebih baik, maka mereka itu salah. Mereka salah paham kesenangan yang fana di dunia ini hanya sebagai cobaan belaka, dan mereka harus bersyukur dapat terhindar dari godaan itu. Ini adalah tafsir inspirasi dari ayat 111 yang dapat kita jabarkan sebagai berikut. Kehidupan ini adalah cobaan. Bagi orang yang kaya, dia adalah cobaan apakah dia mau membantu orang yang miskin. Bagi orang yang miskin, kehidupan ini adalah cobaan apakah dia masih menyimpan iri, dengki, dan dendam terhadap orang kaya yang dilebihkan Allah hartanya. Hidup ini adalah cobaan antara si pintar dengan si bodoh. Apakah si pintar mau membantu mengajari agar manusia tertinggal, agar manusia jauh dari kebodohan, dan si bodoh menjadikan dirinya cobaan apakah dia mau belajar dari orang yang lebih pintar dan profesional di bidangnya. Bila hal ini disikapi secara positif, maka mereka ini, si kaya dan si miskin, si pintar dan si bodoh, apapun nama jenis kehidupan ini, majikan dan buruh, apabila disikapi secara positif, maka ini adalah mereka ini adalah orang-orang yang berhasil dalam menghadapi dan menata ujian kehidupan. Inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ujian. Baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, apakah si sakit bersyukur ketika masa sehatnya? Apakah si sehat merasa dapat mengasihani dan memberi sedikit rasa iba kepada orang yang sakit dan mengalah? Ini adalah ujian yang apabila disikapi secara positif, inilah yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim, yang ditutup nantinya dengan sifat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lebih dari itu, prinsip rumput tetangga selalu lebih hijau itu hanyalah sementara. Wa mata'un ilahin. Jangan selalu melihat tetangga dari segi materi yang mungkin dia lebih baik diantara kita, dari kita, tetapi yakinlah apa yang diberikan Allah bagi diri kita itulah yang terbaik, dan itulah yang harus disyukuri, dan itulah yang harus dioptimalkan, dan itulah yang harus ditumbuh kembangkan. Tetangga menjadi lebih baik boleh jadi karena dia mengoptimalkan apa yang dia miliki, dia mensyukuri apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun bisa menjadi lebih baik dari tetangga kita apabila kita menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya, menjadikan iman sebagai puncak dari kekuatan, kebahagiaan dan kesejahteraan rohani, sehingga kita pada sampai pada titik wa mata'un ilahin. Jika kemudian apa yang kita miliki itu hilang, kita pun yakin itu hanyalah nikmat sementara karena kita memiliki dan akan menggapai nikmat yang sesungguhnya, surga jannatun na'im. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, kita minta kontribusi di ayat 111 ini. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat ini juga merupakan satu ancaman ya yang Allah khususkan kepada orang-orang yang kufur dan tidak mau taat kepada dirinya. Bahwasanya pada saat mereka menentang Allah atau pada saat mereka melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya membuat Allah murka dan hidup mereka ternyata anteng-anteng saja, masih bagus ya, ternyata kafir tapi kaya ya, ternyata banyak melakukan perbuatan maksiat, korupsi, malah dihormati oleh orang ya, ternyata menjadi orang-orang yang suka berkhianat malah menjadi pahlawan-pahlawan di negara dan bangsa ini misalnya ya. Ini sentilan dan sekaligus sebagai ancaman kepada mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari aturan Allah. Hati-hati, karena melalui rasulnya Allah mengatakan wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Jangan berbangga bahwa sikap jahatmu, tindakan maksiatmu, perbuatan dosamu itu ya, itu adalah suatu kebaikan bagimu. Fitnatul lakum itu adalah suatu cobaan bagi kamu, wa mata'un ilahin, dan sebagai sebuah kesenangan yang sifatnya sangat sementara saja. Ya, jangan menganggap bahwa tindakan salah kita, loh, tidak belajar kok masih lulus ujian, ya, sudah bodoh kok masih naik kelas. Jangan anggap itu sebuah kebaikan, karena satu saat itu pasti akan membahayakan diri kita. Ya, sikap tindakan kufur, maksiat dan dosa yang awalnya itu dalam proses perjalanan kehidupan seseorang yang melakukannya ternyata masih nyaman, masih bahagia dan sebagainya, hati-hati, karena itu adalah salah satu bentuk pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala agar orang tersebut tersesat dan tetap tetap tersesat dan tidak mampu bangkit dari lumpur maksiat di mana dia terbenam di dalamnya. Fazarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumuhum allazi yu'adun. Biarkan mereka yakhudu tenggelam di dalam kemaksiatan tersebut, wa yal'abu bermain-main, menari-nari di atas pentas kehidupan ya, dengan sikap dan tindakan kejahatannya, hatta yulaqu yaumuhum allazi yu'adun, sampai pada akhirnya nanti mereka akan berjumpa dengan hari di mana mereka yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarkan saja, kata Allah ya. Jangan, kalau ternyata kita di dalam hidup ini banyak melakukan hal-hal yang terlarang ya, suka menipu, suka melakukan pencurian, korupsi ya, suka mengkhianati orang lain, suka menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, dan ternyata hidup kita masih aman-aman saja, tidak ditangkap oleh KPK, tidak diamankan oleh pihak kepolisian, tidak di keluar surat keputusan dari DPR pemberhentian kita misalnya karena kita sebagai seorang pejabat. Jangan anggap, atau kita mampu bermain-main, menari-nari di atas panggung politik karena memiliki backing yang sangat kuat, sehingga akhirnya tindakan jahat kita tidak bisa dihukum, dihakimi oleh orang lain. Hati-hati, karena sebenarnya itu adalah bumerang buat kita. Bumerang yang akan membuat seseorang menjadi tetap terlena. Sebagaimana di awal surat Al-Anbiya ini Allah sudah mengatakan iqtaraba lin-nasi hisabuhum fahum fi ghaflatin mu'ridun. Waktu pertanggungjawaban itu sudah sangat dekat, sedangkan mereka tetap terlena di dalam kelalaian mereka dan tindakan maksiat mereka. Ya, ma ya'ti min zikri min rabbihim muhdasin illa istama'uhu wa yal'abun. Ya, dibacakan Al-Qur'an mereka bermain-main, melihat orang salat mereka tidak mau salat, bahkan mengolok-oloknya dan sebagainya. Ya. Fazarhum yakhudu wa yal'abu, biarkan saja mereka tetap tenggelam di dalam keburukan mereka itu, karena sebenarnya itu adalah bumerang buat mereka. Jadi, ayat ini sekali lagi memberikan penyadaran buat kita semua. Kita semua, tanpa peduli apakah seseorang merasa dirinya sudah melakukan dosa yang sangat besar, tetapi menjadi bahan untuk introspeksi kita, menjadi momen untuk kita kembali merenung bahwa kita harus waspada. Ya, kalau ternyata kita melakukan tindakan maksiat dan tidak mendapatkan hukuman dari Allah, itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya buat kita. Cepatlah bertobat dan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari segala dosa yang kita lakukan. Terima kasih untuk perdana. Ayat ini dapat dimengerti dengan demikian dengan tiga pola pikir. Yang pertama, boleh jadi kita berbuat baik dan difitnah. Maka dalam hal yang demikian, yakinlah bahwa fitnah dan cobaan itu berlangsung hanya sementara. Kelak matahari akan bersinar, cuaca akan menjadi cerah. Yang kedua, hidup ini adalah cobaan, maka syukuri apa yang ada pada diri kita, karena kita yakin itulah yang terbaik diberikan Allah kepada kita. Dengan mensyukur berarti kita menambah apa yang telah kita nikmati. La in syakartum la azidannakum. Dan yang ketiga, kata Ustaz Perdana, bagi orang yang berbuat jahat dan dia tidak terpantau menurut dirinya sehingga dia dapat menari-nari dengan kejahatannya, yakinlah bahwa kejahatan yang dilakukan, kekafiran yang diyakini hanya sementara. Kelak kamu akan dijerumuskan ke neraka dan tidak ada penyesalan setelah itu dan tidak ada kata keluar. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari ayat 111 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.